Babul hal wal ismul mansubul mufassir liman bahama minal hayat. Hal adalah isim yang mansub, menjelaskan apa yang masih umum, belum jelas dari keadaan-keadaan. Hayat disebutkan dalam catatan kaki, yakni hayatu sahibihi wa sifatuhu waqta wuqu'il fi'li, keadaan pemilik hal dan sifatnya ketika fi'il itu dikerjakan. Keadaan pemilik hal, sifatnya di saat fi'il itu dikerjakan. Wal ismul mansub al mufassir liman bahama min al hayat, imma min al fa'il, ada kalanya hal itu menafsirkan apa yang belum jelas dari keadaannya fa'il. Contohnya ja'a zaidun, Zaid datang. Ya, ini kan belum jelas. Hay'ah Zaid ketika datang, keadaan Zaid ketika datang, sifat Zaid ketika datang. Maka dijelaskan dengan hal rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifan. Maka Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir khaifan, dalam keadaan takut. Pergi keluar dalam keadaan takut. Dijelaskan keadaan khuruj, keluar, dengan apa? Hal khaifan. Au minal maf'ul, atau hal itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaannya maf'ul. Contohnya rakibtul farasa musroja, saya mengendarai, menaiki al-faras, kuda musroja, dalam keadaan dia al-faras ini diberi pelana. Wa qawlihi ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula, ya, kami utus engkau kepada manusia sebagai seorang rasul. Sini rasulan didatangkan untuk menjelaskan atau mentaukid dhamir kaf, ya, hal muakidah yang fungsi mentaukid maf'ulnya. Aw minhuma nahu laqitu Abdullah rakibaini, atau hal itu datang untuk keduanya, untuk menjelaskan keadaan keduanya, fa'il dan maf'ul sekaligus. Contoh laqitu Abdullah rakibaini, saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan kami berdua perkendaraan. Juga hal datang dari naibul fa'il, selain dari, atau selain hal itu datang untuk fa'il dan untuk maf'ul, juga datang hal untuk naibul fa'il. Contohnya duriba zaidun qa'iman, duriba zaidun qa'iman, Zaid dipukul dalam keadaan apa? Berdiri. Kemudian hal juga kadang datang untuk isim majrur, seperti marartu bihindin jalisatan, marartu bihindin jalisatan. Jalisatan adalah hal bagi isim yang majrur, hindin. Marartu bihindin jalisatan. Juga hal datang dari mudhaf ilaih, tambahannya ya, seperti ilaihi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kembalinya kalian seluruhnya. Jami'an adalah hal dari kaf pada marji'ukum. Terkait dengan datangnya hal dari mudhaf ilaih, ada khilaf di antara ahli nahu. Kalau Sibawai dan Al-Farisi dan sebagian orang Basrah berpendapat bahwasanya boleh hal datang dari mudhaf ilaih mutlakon, secara mutlak, tanpa syarat. Tanpa syarat, kata Sibawi dan Al-Farisi dan juga sebagian orang Basrah, boleh hal datang untuk mudhaf ilaih tanpa syarat, Sedangkan jumhur ahli nahwu berpendapat bahwasanya tidak boleh hal datang untuk mudhaf ilai kecuali dengan satu dari tiga syarat. Kecuali dengan satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, agar amilnya adalah mudhaf. Agar amilnya hal adalah mudhaf, seperti dalam contoh tadi, ilaihi marji'ukum jami'a. Marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kembalinya kalian seluruhnya. Yang menasabkan jami'a adalah marji' mudhaf. Ini diantara yang membolehkan datangnya hal untuk mudhaf ilaih ketika amilnya hal itu adalah mudhaf. Ya, marji' itu mengandung hadas. Fajami'an hal, jadi jami'an hal. Kemudian yang kedua, agar mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Agar mudhafnya merupakan bagian dari mudhafun ilaih. Seperti dalam contoh, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Maitan adalah hal dari akhi. Apa sebabnya dibolehkan di sini datang maitan sebagai hal dari mudhaf ilaih? Karena mudhafnya lahm adalah bagian dari akhi, ya kan? Saudaramu kan tersusun dari daging, tulang, dan yang lainnya. Lahm adalah bagian dari apa? Akh. Juga yang misalnya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Ikhwanan hal dari dhamir ha. Kenapa boleh? Karena sudur, dada-dada adalah bagian dari mereka. Hum, kembali kepada ahli jannah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari dada-dada mereka kedengkian. Ikhwana, ya, dalam keadaan mereka seperti saudara, dicabut dari Allah kedengkian sehingga mereka bersaudara, tidak ada kebencian, kedengkian. Ini juga sama, sudur bagian dari mereka. Yang ketiga, agar mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih. Agar mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih dalam hal boleh mudhafnya dibuang tanpa merusak maknanya. Agar mudhafnya seperti bagian dari mudhaf ilaih dalam hal boleh dihilangkan tanpa merusak maknanya. Seperti anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Millata Ibrahim hanifa. Di sini hanifa adalah hal dari Ibrahim. Kenapa boleh? Apa yang membolehkannya? Karena millah adalah seperti bagian dari mudhaf ilaih dalam hal boleh dibuang millah tanpa merusak maknanya. Seandainya dikatakan anittabi' Ibrahim hanifa juga enggak rusak maknanya. Millah ini sebagai seperti bagian dari Ibrahim karena ketika dibuang millahnya tanpa merusak makna. Ini dikatakan dalam surah Al-Quran anittabi' Ibrahim hanifa, benar itu kalam, ya. Nah itu sahibul hal. Ada yang dari fa'il, ada yang dari maf'ul, ada yang dari naibul fa'il, ada yang dari majrur, ada yang apa? Dari mudhaf. Kalau dari mudhaf, kalau sibawi tidak mempersyaratkan syarat-syarat, yang lain mempersyaratkan. Jumhur mempersyaratkan. Kemudian syurutul hali wa syurutu sahibiha, syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal. Wala yakunul halu illa nakiratan, fa in waqa'a bi lafdhil ma'rifah fa mu'awwalun bi nakiratin. Dan hal tidaklah terjadi kecuali nakirah. Apabila hal terjadi dengan lafaz ma'rifah, maka dia harus ditakwil dengan nakirah yang semakna dengannya. Nahu ja'a Zaidun wahdah, maka ditakwil dengan munfaridan, sama maknanya munfaridan dengan wahdah. Munfaridan nakirah. Ja'a Zaidun wahdah, i'rabnya ja'a fi'lun madhin mabni 'ala fath, Zaidun fa'il marfu', wahdah hal mansub wa 'alamat nasbihi al-fathah al-dhahirah 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Atau sebelumnya dikatakan hal mu'awwal bi nakirah, yaitu munfaridan. Wal ghalib kaunuhu mushtaqan wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mushtaq. Dan umumnya yang namanya hal itu mushtaq, bukan jamid seperti yang mushtaq isim fa'il, isim maf'ul, sigha mubalaghah, sifat musyabbaha dan semisalnya. Tapi terkadang dia datang dalam keadaan apa? Jamid, maka ditakwil dengan mushtaq. Contohnya badatil jariyatu qamara, tampak jariyah gadis itu qamara dalam keadaan seperti bulan, ay mudhi'ah, yakni bersinar. Qamaran adalah jamid, di sini datang sebagai hal, maka ditakwil dengan yang mushtaq. Yang semakna dengan qamaran adalah mudhi'ah atau mudhi'ah. Misal ini apa lagi? Fatamassala laha basharon sawiya. Basharon itu jamid dan dia jatuh sebagai hal. Dan malaikat menyerupakan dirinya di hadapan Maryam dalam keadaan seperti basharon sawiya, manusia yang sempurna. Wabi'tuhu yadan biyadin ay mutaqabidaini. Di antara contohnya hal yang muawwal adalah bi'tuhu yadan biyadin, saya jual barang ini yadan biyadin, kontan mutaqabidaini, dalam keadaan serah terima. I'rabnya jelas ya, bi'tuhu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ba'a fil madin mabni ala sukun li tisali bi dhamir rafi mutaharrik wa ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafin fa'il wal ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi yadan hal min al fa'il wal maf'ul min al fa'il wal maf'ul. Jadi yadan itu hal bagi fa'il dan maf'ul sekaligus, mansub wa alamatu nasbihi al fathah dhahirah ala akhirih. Yadin jar majrur, ba' harfu jar, yad majrur bil ba' wa alamatu jarhi al kasrah dhahirah ala akhirih. Muta'alik biwajibil hazzi, biadin muta'alik dengan sesuatu yang wajib dibuang, takdirnya kainan. Fi mahali nasbin, pada mahalnya nasab juga, hal, hal juga. Kenapa? Karena haliyah itu diambil dari keduanya, ya dan biadin, bukan dari ya dan saja dihasilkannya. Jadi hal itu dihasilkan bukan dengan ya dan saja, tapi dengan biadin juga. Ya, keduanya ditakwil dengan mutaqabidha ini. Saling serah terima. Contoh yang lain. Udkhulu rajulan rajulan ay mutarattibin. Masuklah seorang-seorang. Ya, ini mutarattibin. Berurutan, dalam keadaan berurutan, ngantri. I'rabnya bagaimana? Udkhulu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun. Wa wal jama'ah dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Rajulan hal min al-fa'il mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih. Demikian pula rajulan yang kedua, hal juga mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih. Keduanya ditakwil, wakilahuma muawwal bimushtaq. Keduanya ditakwil dengan hal yang mushtaq, takdirnya mutarattibin. Mutarattibin. Ya, di antara juga baban-baban sering kan? Bab demi bab secara berurutan. Sudah cukup dulu, sudah habis waktunya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan 5 keadaan dari hal, ya, yang diantaranya sudah kita sebutkan. 5 keadaan dari hal. Yang pertama hal dalam keadaan nakirah sudah. Yang kedua mushtaq sudah juga. Yang ketiga, empat, yang kelima belum. InsyaAllah nanti kita sempurnakan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik. Syukurillah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.